الإمام عبد الرحمن بن حزن آل الشيخ رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا فاستهد برجيع دبر أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وهي رويفع semoga saja kehidupan panjang bagimu, artinya kamu punya umur panjang. Maka jika Allah berikan padamu itu usia panjang, kabarkan kepada manusia bahwa yang mengikat jenggotnya atau berkalungkan tali watar atau dia istinja dengan kotoran binatang atau tulang, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Al hadis rawahul Imam Ahmad an Yahya ابن سعيد نعم عن يحيى ابن إسحاق والحسن ابن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن ini lafadznya Hasan, riwayat Hasan bin Musa al-Asyab. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش ابن عباس عن شييم ابن بيتان قال حدثنا رويفع ابن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه ala an yu'tiyahun nisf mimma yaghnam walahun nisf hatta inna ahadana la yasiru lahun nasal warrish walil akhar alqadah thumma qala li rasulullah sallam alhadith. Kata Ruwaifi, salah satu dari kami sahabat di zaman Rasulullah SAW, dia pinjam onta dari saudaranya, yakni sahabat lain, dengan dia perjanjiannya dia akan berikan setengah ghanimah yang dia dapati dalam peperangan, sementara yang pinjam dapat setengah ghanimah. Sampai dalam pembagian itu terkadang salah satu dari kami punya tombak, yakni dapat tombak, dapat belakang dari anak panah, itu baginya setengah-setengahnya, yang lain Al-Qadah, tempat bejana itu untuk sahabat yang lain. Lalu Rasulullah katakan kepadaku ini, ya Ruwaifi la'allal hayata satatulubik al-hadith. Itu kisahnya. Thumma rawahu Ahmad An Yahya Ibnu Ghailan qala haddatsanil Mufaddal qala haddatsana Ayyash ibn Abbas anna Syuaim ibn Baitan anna Syuaim ibn Baitan akhbarahu annahu sami'a Syaiban al-Qittani al-hadith. Itu riwayat dari Yahya bin Ghailan. Wabnu Lahi'ah fihi maqal. Adapun Ibnu Lahi'ah, perawi yang ada padanya, fihi maqal, ada pembicaraan para ulama tentangnya. Wa fil isnad tsani Syaiban al-Qitbani qila fihi majhul. Adapun hadis kedua dari Al-Qitbani Syaiban, ada yang mengatakan dia majhul. Wa badiyatu rijalihi mafiqat. Tetapi perawi-perawi sisanya yang lain selain Ibnu Lahi'ah dan Syaiban thiqah semuanya. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, juga Nasa'i, juga Al-Baihaqi. Abu Dawud dalam meriwayatkannya beliau diam, tidak memberi komentar. Dan beliau dalam risalahnya, surat beliau kepada ulama Mekkah tentang sunannya, mensifati kitab beliau sunan, Sunan Abu Dawud, mengatakan panjang tentunya, salah satu yang beliau katakan, wa masakattu anhu fa huwa salih. Yang aku diam, ini gak ada komentar dari beliau tentang kelemahannya atau ininya, perawinya, maka itu soleh. Arti soleh, soleh lilihtijaj, bisa digunakan sebagai hujah, bisa dikuatkan, ini masih masuk. Tidak, kalaupun ada kelemahannya, tidak lemah-lemah sangat yang karenanya tertolak dan tidak bisa dijadikan hujah. Qawluhu la'alal hayat satatulubik. Fihi alamun min a'lamin nubuwah. Ini tanda dari tanda-tanda kenabian. Karena beliau katakan umurmu akan panjang wahai Ruwaifi, dan hanya Nabi yang bisa mengabarkan itu dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan betul Ruwaifi Muammar diberi panjang umur oleh Allah, maka ini tanda dari salah satu tanda-tanda kenabian atau kebenaran kenabian beliau. Fa inna ruwaifi an talat hayatuhu ila sanata sittin wa khamsin. Anna ruwaifi sendiri hidup sampai tahun 56 Hijriyah. Famata biburqah min a'mali Mesir amiran alaiha. Beliau meninggal di daerah Burqah, pecahan atau wilayah Mesir kala itu, dan beliau sebagai gubernur di daerah sana. Uhwa minal Ansar, dan Ruwaifi sahabat Ansari. Wakila mata sanata thalathin wa khamsin, Ada juga yang mengatakan Ruwaifi meninggal tahun 53 Hijriyah. Qauluhu fa'akhbirin nas, maka kabari kepada orang. Dalil ala wujubi ikhbarin nas, perintah ini menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu, wajibnya mengabarkan kepada umat dari apa yang diketahui dari Rasul SAW. Walaysa hadza mukhtasan biruwaifi, dan ini tidak khusus hanya untuk ruwaifi. Bal kullu man kana indahu ilm laysa inda ghairihi mimma yahtaju ilaihi an-nas wajaba i'lamuhum bih. Tetapi setiap orang punya ilmu dan itu tidak dimiliki oleh orang lain, sementara mereka butuh dengan ilmu itu, maka wajib baginya untuk memberitahukan kepada mereka, menyampaikan, mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Wajib baginya, ruwaifi maupun selain ruwaifi. Makanya kaidah penting yang para ulama sebutkan dalam hal semacam ini, al-ibrah bi'umumil lafadz la bi'khususi sabab. Yang jadi ibrah adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Yang Rasul katakan secara umum lafadznya, akhbirin nas, kabarkan kepada orang semua. Kalau dilihat dari khusus, kalau dilihat dari sebab, sababul wurud, terkesan khusus ya, hanya ruwaifi, karena konteksnya memang kasus ruwaifi. Tapi yang jadi penilaian dan penentu bukan khususnya sebab, tapi keumuman lafaz. Maka semua yang punya ilmu wajib menyampaikan. Fa inistaraka huwa wa ghairuhu fi ilmi dhalik فالتبليغ فرض كفاية قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. Tetapi kalau dia dan yang lain sama punya ilmu seperti itu, gak hanya dia yang tahu, maka penyampaian ilmu ketika itu menjadi fardu kifayah. Jika sebagiannya menyampaikan, cukup gugur dosa dari yang lain. Tapi wajib fardu ain yang tadi, jika hanya dia yang tahu, gak boleh dia diam, menyembunyikan, dia harus sampaikan. Demikian dikatakan oleh Abu Zur'ah dalam syarah Sunan Abu Dawud. Abu Zur'ah yang dimaksud Ahmad ibn Abdurrahim Al-Iraqi, anak dari Hafid Iraqi. Al-Iraqi kita tahu guru, salah satu guru Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, dan anaknya ini Abu Zur'ah Waliyuddin Ahmad Ibn Abdurrahim rahimahullah, dikenal dengan Ibnul Iraqi. Banyak kitab-kitab beliau, antara lain ini Syarah Sunan Abu Dawud. Disebutkan belum selesai beliau menulis kitab ini, Syarah Sunan Abu Dawud, terakhir sampai bab sujud sahwi, dan panjang sekali penjelasan beliau dalam bab itu, sujud sahwi rahimahullah, yang karenanya Imam Iraqi me menghadiahkan atau apa membekali anaknya beliau ini dengan kitab Tarhut Tasrib fi Syarh At-Taqrib, kitab perpaduan antara fiqih bagi madhab dengan fiqhul hadis. Fiqih tapi tidak murni fiqih seperti fuqaha belakangan yang dibahas hanya seputar madhab, qila wa qalu fa in qalu kada qulna kada. Tapi berdasarkan dalil, pemahaman nas. Nah, ini dididik dan dibekali anaknya bagaimana selalu berpegang dengan hujjah, dengan dalil yang ada, dan bermanfaat sekali, termasuk kitab yang diwasiatkan dan dianjurkan ulama untuk dibaca, bagus. Tarhut Tasrib fi Syarh At-Taqrib. Al-Muhim, dengan demikian yang kita tahu bernama Abu Zur'ah dari kalangan Naimah ada berapa? 3. Abu Zur'ah Al-Imam Ar-Razi Mutaqaddim. Yang kedua Abu Zur'ah Ad-Dimashqi dari Damaskus, sahib tarikh Abu Zur'ah. Nah, tarikh Abu Zur'ah, nah, tentang perawi-perawi yang dia bicarakan itu Dimashqus, Damaskus. Yang ketiga ini Abu Zur'ah Al-Iraqi atau dikenal dengan Ibnul Iraqi karena anak dari Hafid Iraqi rahimahumullah. Qauluhu anna man aqada lihyatahu barang siapa yang mengikat jenggotnya, atau sebelum itu ulama sebutkan tadi wajib bagi dia menyampaikan ilmu ketika tidak ada yang tahu kecuali dia, itu lebih ta'akkad, kewajiban itu lebih ditekankan, lebih besar bagi dia kewajibannya ketika ada sebab. Gak ada sebab saja wajib dia untuk nyampaikan, apalagi kalau ada sebab. Ya, ini ada sesuatu yang mengundang dia harus bicara, gak boleh diam. Adanya orang yang berbicara begini begitu menyalahi sunnah yang dia tahu, sunnah tentang hal itu, atau apalah dia ditanya, ini sebab yang karenanya dia harus menyampaikan ilmu yang dia ketahui. Man aqada lihyatahu bikasril lam la ghair, dengan kasrohnya lam, tidak lainnya, enggak ada lain. Enggak mungkin dibaca lahyatahu, luhyatahu, enggak mungkin. La ghair, hanya dengan kasrohnya lam, lihyatahu. Wal jama' luhi, dijamak dengan luhi bil kasr wad dam. Bisa dengan dom, luhi, luha, afwan. Bisa dengan kasro, liha. Boleh kamu katakan luhar rijal, jenggotnya kaum lelaki. Boleh kamu katakan lihar rijal, liha. Boleh liha, boleh luha. Qalahul Jauhari, demikian. Jauhari menjelaskan, dan dia termasuk ulama lughah, bahasa termasuk dipakai dan sering dipakai oleh para ulama rujukan dalam perlu kah ini bahasa semacam ini atau makna kata? Dan kitabnya ma'ruf as-sihah. Qala al-Khattabi amanahyuhu an aqdil lihyah fayufassaru ala wajhain. Adapun larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang mengikat jenggotnya ditafsir, kenapa dilarang? Penafsirannya ada dua, kata Khattabi. Ahaduhuma makanu yafalunahu fil harb. Pertama, itu yang mereka lakukan di kala perang. Kanu fil jahiliyah. Kanu ya'taqiduna luhahum wadhalika min ziyi ba'dil a'ajim yaftulunaha wa ya'tidunaha. Qala Abu Sa'adat takabburan wa ujban. Dan itu dikala perang di masa jahiliyah dulu biasa mereka lakukan itu kebiasaan dari sebagian ajam. Tidak tahu mana pastinya suku atau bangsa mana yang seperti ini. Yang jelas kalau lagi perang, kata Abu Sa'adat Ibnu Athir, kebiasaan mereka karena kesombongan dan takaburnya, bangga diri dengan kekuatannya, nah, kaumnya, mereka mengikat jenggotnya. Yaftilunaha al-fatil, di kepang itu kayak rambut perempuan, di ya apa namanya, di kelabang orang bilang. Nah, jenggotnya di kelabang begitu kalau lagi perang. Takabur saja menunjukkan mereka orang hebat, orang kuat begini. Nah, yang pertama maka dilarang karena tasyabuh dengan mereka. Tsanihima, yang kedua, anna ma'nahu mu'alajatu syar liyata'aqqad wa yataja'ad wa dhalika min fi'li ahli at-ta'nif. Maknanya dia sedang memproses akadalihiyatahu, itu artinya usaha dia bagaimana agar jenggotnya itu menjadi keriting jat. Semula lurus, dia ingin bagaimana jadi ikal dan keriting gitu. Dan itu perbuatan ahlu ta'nif, ini perbuatan perempuan atau para banci yang kesibukannya mengurusi penampilannya, bagaimana agar cantik, bagaimana agar lebih indah dengan kemauannya. Dan tidak pantas lelaki, apalagi seorang mukmin, demikian. Qala Abu Zur'ah ibn al-Iraqi wal aula hamluhu ala aqdil lihya fi shalah kama dalat alaihi riwayat Muhammad ibn Rabi' wa fihi anna man aqada lihyatahu fi shalah. Kata Abu Zur'ah ibn al-Iraqi, yang lebih tepat larangan itu kalau di dalam sholat. Yani dikatakan dilarang kalau sedang sholat melakukan itu, mengepang atau mengelabang jenggotnya diikat. Karena riwayat Muhammad bin Rabi mengatakan aqada lihyatahu fis shalah, mengepang atau mengikat jenggotnya di dalam sholat. qultu wa hadhihi riwayah la tadullu ala takhsisihi fi shalah. Tapi kata Syekh Abdul Rahman, riwayat ini tidak menunjukkan kekhususan. Artinya dikatakan haram terlarang kalau dalam sholat saja, tidak. Bal tadullu ala anna fi'lahu fi shalah ashaddu min fi'lihi kharijiha. Ashaddu min fi'lihi kharijuha. Tetapi menunjukkan perilaku itu dalam sholat lebih terlarang, lebih dosa, lebih jelek dibanding kalau dilakukan di luar sholat. Tapi di luar sholat pun tetap sama, terlarang, dosa, haram. Cuman di dalam sholat lebih-lebih lagi haramnya, dosanya lebih besar. Keterangan Imam Abu Zur'ah Ibn al-Iraqi, istidhar, itu yang tampak bagi beliau berdasarkan riwayat Muhammad bin Rabi', sehingga dengannya beliau berpendapat pengkhususan itu hanya dalam sholat. Sementara riwayat Ruwaidh yang dibawakan oleh muallif umum enggak ada pernyataan dalam sholat, maka ya tetap pada keumumannya, dan itu penting ibqaul umum ala umumih, ibqaul am ala umumih, dibiarkan, ditetapkan yang umum itu seperti asalnya, umum sebagaimana dikehendaki oleh Allah, kalau dalam ayat umum seperti dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya dibiarkan tetap umum, luas dalam sholat, di luar sholat, umum, tidak boleh dibatasi, dipersempit keumumannya kecuali dengan dalil yang jelas. Beliau pula menguatkan ijtihadnya tadi, Abu Zur'ah, dengan hadis Muslim, naha an katfi syar wa thawb fi shalah. Rasul melarang untuk melipat pakaian dalam sholat, juga melipat rambut dalam sholat. Lah sementara akadalehiyatahu bukan sekedar melipat, melipat dan lebih, diikat, dikepang, di, artinya larangan yang lebih dari sekedar katfisyar yang di sahih Muslim. Makanya beliau mengarahkan larangan itu kepada khusus dalam sholat. Tapi seperti tadi yang Syekh Abdul Rahman sebutkan, dan itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, bahwa yang lebih benar ala umumi, hadis tetap pada keumumannya, di luar sholat maupun di dalam sholat jelek dan terlarang. Hanya saja di dalam sholat lebih jelek, lebih terlarang. Au taqallada wataran. atau dia berkalungkan tali watar. Ai ja'alahu qiladatan fi unuqih. Aqallada. Ini dia jadikan itu kalung qilada di lehernya. Au unuqi dabbatih. Atau dia kalungkan di leher binatangnya. Ontanya, sapinya, kambingnya. Fi riwayat Muhammad ibn Rabi au taqallada wataran yuridu tamimatan. Di riwayat Muhammad ibn Rabi tadi yang dipegangi Ibnu Lairaqi, lafadznya taqallada wataran yaitu yang dikehendaki tamimah dalam bentuk tali yang dikalungkan. Fa idza kana hadza fi man taqallada wataran, syahid di sini. Ini ancaman atau sebelum itu riwayat Muhammad bin Rabi menunjukkan memang kebiasaan mereka dahulu dari zaman jahiliyah menggunakan tali bekas yang sudah usang dari busur tanah itu untuk ain, agar dirinya atau binatangnya terjaga dari mata orang, tidak terganggu, tidak tersakiti karena mata jahat atau mata kagum dari orang. Tampak sekali itu karena ditafsirkan yuridu tamimah sebagai tamimah. Nah, taib. Fakaifa biman ta'allaqa bil amwat. Kalau Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang mengepang, mengikat jenggotnya dan berkalungkan tali pada dirinya atau binatangnya atau kendaraannya, sudah seperti itu Rasul katakan ku berlepas diri darinya, maka bagaimana lagi jika dia malah bergantung diri kepada orang-orang mati. Ada ketergantungan. Kalau tali tadi kan bergantung supaya enggak kena mata, supaya selamat dari mata. Nah, ini malah bergantung kepada orang mati supaya dia dapat kebaikan, supaya dia terhindar dari malapetaka, kejelekan. Wa sa'alahum qada' al-hajat wa tafrij al-kurubat. Bukan hanya itu, dia minta-minta kepada yang mati itu untuk hajatnya ditunaikan dan dilapangkan segala kesulitannya, problematikanya dalam hidupnya. Minta kepada yang mati ini. Pemaya tarattabu ala dhalika minal ibadah. Belum lagi ibadah-ibadah lain yang muncul karena itu. Khusyuk, rahbah, rahbah, berharap, takut kepada yang mati. Dan itu semua ibadah. Tawakalnya ibadah. Tidak kepada Allah tapi kepada para amwat. Allati la yastahiquha illa rabbul ardi was samawat. Adalah tidak ada yang berhak dengan ibadah-ibadah itu kecuali Rabbus samawati wal ard. Alladzi ja'a an-nahyu anhu wa taghlidhuhu fil ayatil muhkamat. larangan dan keras larangan tentang itu banyak dalam ayat-ayat Quran. Nah, kalau dengan tali saja sekedar terlindung dari ain sudah seperti ini Rasul berlepas diri, apalagi kepada yang mati dan bukan hanya bergantung diri, banyak ibadah dia pasrahkan kepadanya, doa, takut, berharap, tawakal, khusyuk, dan yang lain-lainnya, tentunya jauh lebih parah, lebih besar larangannya. Ada yang menggantung atau bergantung dengan tali, berkalungan tali tadi, mungkin gak sampai pada tingkatan itu, dia gak sampai khusyuk kepada talinya, dia gak sampai meminta-minta kepada talinya, dia gak sampai pada tingkatan berharap dengan kolbunya, tawakal, sekedar dia anggap itu bisa menepis ain kejahatan mata orang, itu sudah Rasul berlepas diri darinya. If yang lebih dahsyat dari itu, ketergantungan dan banyak ibadah kepada orang-orang mati, tentu jauh dan jauh-jauh lebih parah dan lebih terlarang dari ini. Nasallallahu al-afiyah. Qawlu awistanja biraji'i dabatin awazam fa'inna muhammadan bari'un min. Dia istinja dengan kotoran binatang atau tulang, maka Muhammad berlepas diri darinya. Qala an-Nawawi ay bari'un min fi'lihi. Kata Nawawi, artinya dia berlepas diri, Rasul berlepas diri dari perilakunya. Perbuatan dia itu, Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Hanya saja beliau sampaikan dalam bentuk konteks seperti ini, liyakuna ablagh fi zajr, agar larangannya lebih kuat, lebih tajam, dikatakan berlepas diri darinya, dari orangnya. Tapi sebetulnya kata Nawawi yang dimaukan dari perbuatannya, orangnya tidak, Rasul tidak sampai berlepas diri padanya. Itu pendapat Nawawi. Wafarallahu lahu. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan yang tadi, pendapat Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa yang Rasul maksud bari'un minhu, berlepas diri darinya, yaitu dari perbuatannya. Namun pendapat beliau ini terbantahkan sebagaimana Syekh Abdul Rahman sebutkan, hadza khilafudz zahir, yang demikian menyalahi zahir dari riwayat, karena jelas riwayat menunjukkan sebaliknya. Man fa'ala kadza, man taqallada, man stanja, fa'inna muhammadan beri minhu. Lahirnya ya orangnya dan perbuatannya. Wa nawawi kathiran ma yata'awalul ahadith bisorfiha an zahiriha. Dan sering memang Nawawi mentakwilkan hadis dari zahirnya, sehingga belok makna asal hadis ke makna lain, dan itu menjadi lemah, melemahkan ancaman dan tajamnya larangan yang ada di dalam nas. Jika dipahami seperti ini, oh, yang berbas diri itu perbuatannya, selama orangnya Rasul gak berbas diri, gak masalah. Akhirnya jadi melempem ancaman yang begitu keras dari Rasul, begitu tajam, jadi lemah, lembek. Fayaghfirullahu ta'ala lahu. Maka Allah ampuni beliau. Bal huwa bari'un minal fa'il wa fi'lih. Yang benar, Rasul berlepas diri dari pelakunya dan juga dari perbuatannya. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. Di Muslim dari Ibn Mas'ud, Rasul katakan, jangan kalian istinja dengan kotoran, jangan pula dengan tulang, karena itu makanan saudara kalian dari para jin. Hadis selain di Muslim juga di Abu Dawud, Tirmidzi. Wa alaihi la yujzi'ul istinja bihima. Maka dengan larangan ini tidak tercukupi istinja dengan kotoran ataupun dengan tulang. Belum teranggap suci kalaupun dia istinja dengan keduanya. Kama huwa zahiru madhhabi Ahmad, dan itu zahir dari madhhab Imam Ahmad. Lima rawa Ibnu Khuzaimah, karena riwayat Ibnu Khuzaimah wa Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha an yustanja bi azmin aw rawt wa qala innahuma la yutahhiran. Riwayat Abu Hurairah, Nabi melarang istinja dengan tulang atau kotoran dan beliau katakan itu tidak mensucikan. Hal itu tidak mensucikan. Walaupun Syekhul Islam rahimahullah dan beberapa ulama bersamanya mengatakan itu jelas haram karena larangan Rasul, tetapi kalaupun dilakukan orang istinja dengan kotoran atau tulang, maka itu mencukupi. Ini teranggap suci, dia teranggap suci dari najisnya, dari BAB-nya, dari kencingnya, kalau dia bersuci dengan keduanya. Menurut beliau, karena Rasul melarang, bukan karena itu tidak mensucikan, tapi ilatnya makanan jin fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Dihormati karena itu makanan jin. Tidak dihinakan dengan untuk istinja. Berarti dilarang karena itu. Bukan karena tidak mensucikan, maka kalaupun dipakai ya mencukupi, tapi dia dosa karena melakukan yang haram. Tetapi yang lebih benar riwayat Ibnu Huzaimah tadi kuat, juga Daruqutni dan madhab Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, fa innahuma la yutahhiran, atau innahuma la yutahhiran, keduanya tidak mensucikan. Hadis disahihkan oleh Imam Daruqutni rahimahullah. Kecuali kalau kotoran itu kotoran himar atau kotoran dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, kotoran singa kah atau apa misalnya, maka itu najis. Makanya ketika Rasul dibawakan kepada beliau dua batu dan satu kotoran himar untuk istinja, maka beliau katakan, la hadza riksun, yakni riks, najis. Ini tidak, kata Rasul, karena ini riks, yakni najis. Maka kalau kotoran itu kotoran binatang yang tidak dimakan, la yujzi, tidak mencukupi. Tidak mencukupi karena itu najis. Dan yang najis tidak bisa mensucikan dari yang najis. Tidak boleh digunakan karena najisnya. Dan orang Arab dulu sering menggunakan itu karena itu yang mudah bagi mereka, di gurun pasir atau bahkan di pedesaan mereka, karena onta banyak, kotorannya ya di sana sini berserakan, dan sebentar saja karena cuaca yang begitu panas mengering. Dan kotoran itu ketika kering ya enak buat mereka untuk istinja, kan dari apa? Ya kotoran, kalian tahu azzakumullah, dari rumput, dari apa yang dia makan. Begitu kena air kan nyerap dia sifatnya. Maka untuk istinja mereka anggap itu efektif, tapi yang jelas syariat melarang. Satu, karena itu makanan jin, dihormati karena itu. Dan yang kedua, karena itu tidak mensucikan. Dan perkataan Rasul Zalam, Raina Muhammad dan bari'un minhu, Rasulullah berlepas diri darinya, si pelaku, berlepas diri dari perbuatannya yang mengalungkan tali pada dirinya atau kendaraannya, yang istinja dengan tulang atau kotoran, berarti perbuatan itu kabair, dosa besar. Berarti perbuatan itu dosa besar karena diancam berat dengan baro'ah, baro'atul Rasul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dan itu tajam sekali kuat sekali menunjukkan besarnya dosa yang dia perbuat hingga Rasul pun berlepas diri darinya. Seperti ulama sebutkan, tanda dari dosa itu kabairud dzunub, dosa-dosa besar, salah satunya kalau Rasul SAW berlepas diri dari pelakunya, ana bari'un mimman kada wa kada, man fa'ala kada fa ana minhu bari, fa inna Muhammadan bari minhu. Yang melakukan ini aku berlepas diri, yang melakukan ini Muhammad berlepas diri darinya, berarti perbuatan itu kabairud dzunub, dosa yang sangat besar yang wajib untuk ditinggalkan dan dijauhi sejauh-jauhnya oleh seorang muwahhid. Naam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin.